نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah dan kita masih dalam penjelasan dari kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yang menjelaskan kepada kita tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, yang mana beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan bahwa yang namanya ma'iyatullah ini memiliki tiga bentuk sesuai dengan konteks kalimatnya, yang mana terkadang ma'iyatullah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, ini bermakna al-ihatah bil-khalqi ilman wa kudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dzalik. Makna yang pertama berkaitan dengan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya, maknanya ialah Allah subhanahu wa ta'ala meliputi makhluknya dari sisi ilmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, ilmunya Allah itu meliputi hamba-hambanya. Wa kudratan, demikian pula kekuasaan Allah, kekuatan Allah dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala ini meliputi makhluk. Ini makna yang pertama dari makna ma'iyatullah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya atau dengan makhluknya. Maknanya ialah Allah subhanahu wa ta'ala meliputi hamba tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hamba atau mengetahui keadaan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas makhluknya, dan semua makhluk tidak lepas dari kekuasaan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Ini sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala meliputi makhluknya. Kemudian makna yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala, makna ma'iyatullah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya, yang kedua ialah maknanya al-muradu biha at-tahdida wal-indhar, ancaman atau peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah itu bersama dengan makhluknya atau dengan hamba-hambanya, yang makna dari kebersamaan tersebut maknanya ialah peringatan atau ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-108, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bersembunyi atau menyembunyikan dari makhluk, atau bisa bersembunyi dari makhluk, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, dan Allah itu bersama dengan mereka, yakni orang-orang yang menyembunyikan ucapan-ucapan mereka atau yang berbisik-bisik dan semisalnya. Mungkin mereka bisa menyembunyikan apa yang mereka ucapkan ya, atau mereka bisik-bisikan tersebut dari makhluk yang lainnya, dari manusia yang lainnya. Namun apa yang mereka lakukan tersebut tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka, meliputi mereka. Idh yubayyituna ma la yarda min al-qawli, di mana mereka menyembunyikan atau apa yang mereka sembunyikan tersebut adalah perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ucapan. Di sini adalah maknanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian bisa bersembunyi dari makhluk atas apa yang kalian ucapkan. Kalian menyembunyikannya dari makhluk, namun kalian tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian tatkala kalian menyembunyikan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua, makna dari al-ma'iyah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maknanya ialah al-inzar wa tahdid, ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, orang-orang yang menyembunyikan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk, dari umat manusia yang lainnya. Mereka mungkin bisa menyembunyikan apa yang mereka simpan dari makar terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau niatan buruk mereka, namun apa yang mereka simpan tersebut sembunyikan dari makhluk tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Yani Allah akan menampakkan keburukan mereka tersebut atau membalas apa yang mereka sembunyikan tadi dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, makna yang ketiga dari ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, ialah maknanya an-nasr wa ta'yid wa tasbit wa ma asbah dzalik. Bermakna Allah itu bersama dengan hamba-hambanya dari sisi an-nasru, yakni pertolongan. Yakni Allah itu bersama dengan mereka dan Allah akan memberikan pertolongan. Wa ta'yid wa tasbit, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengokohan terhadap mereka, dan makna yang semisal dengan ini. Maknanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu mereka, menolong mereka. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang melakukan kebaikan. Yakni maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membantu, mengokohkan orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan membantu, mengokohkan, menguatkan hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Thayyib. Ini makna yang ketiga dari makna kebersamaan Allah dengan makhluknya. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, ini dilihat dari konteksnya, dilihat dari kalimatnya. Maka disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya ini memiliki tiga makna. Ya, ini dikembalikan dengan konteks kalimat tersebut. Terkadang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya dari sisi pengetahuan. Allah mengetahui keadaan makhluk tersebut, Allah menguasai makhluk tersebut. Dan juga terkadang bermakna ancaman, yakni dari orang-orang yang mereka menyembunyikan perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam oleh Allah bahwasanya apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka ucapkan dari perkara-perkara yang tidak diridhoi tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. dan terkadang pula bermakna an-nasru wa ta'yid wa tasbit. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu dimaknakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dan pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala yang ini Allah berikan kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang melakukan amalan kebaikan. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan bahwasanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bermakna an-nasr, pertolongan dan juga pengokohan, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dari jenis tiga tadi yang poin yang ketiga, maka ini dibagi pula menjadi dua. Thayyib. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah bersama dengan mereka, dari sisi Allah akan membantu mereka, menolong mereka, mengokohkan mereka. Ini mereka akan dapatkan tatkala ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila mereka memiliki sifat-sifat yang itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Seperti ayat yang kita bacakan tadi dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang melakukan kebaikan. Yakni selama orang tersebut memiliki sifat at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia adalah orang yang memiliki sifat muhsin, al-ihsan, membantu, menolong orang lain, maka orang yang demikian ini adalah orang yang senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama dengannya dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan membantu dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan dirinya apabila dia memiliki sifat takwa dan juga memiliki sifat al-ihsan, sifat yang baik, suka menolong orang lain. Naam. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala, ini terkadang ditinjau dari masing-masing orang, personnya. Memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah bersama dengannya. Hal ini sebagaimana berkaitan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana tatkala keduanya keluar dari kota Madinah, kota Mekah, ya, ingin hijrah ke kota Madinah, maka mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersama beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan bahkan mereka memberikan imbalan bagi siapa yang dia bisa menemukan keduanya, maka dia akan diberikan 200 ekor unta. 100 untuk Abu Bakar dan 100 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang menemukan keduanya. Dan tatkala mereka orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq, yang mana tatkala itu keduanya bersembunyi di dalam gua, maka mereka orang kafir Quraisy tidaklah padang pasir melainkan mereka akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Bahkan lembah-lembah ditelusuri oleh mereka sampai ke gunung, bahkan mereka sampai pada gua yang mana di dalamnya terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau merasa khawatir jangan sampai orang-orang musyrik Quraisy menemukan mereka berdua. Namun lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka orang-orang Quraisy tersebut melihat pada kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Fama dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau sedih, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Bagaimana pendapatmu? Ya, dengan dua orang yang mana ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua orang yang menyertai keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya keduanya tidak akan disakiti dan ditemukan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keduanya. Maka dalam hadis ini dan juga ayat yang menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka karena memang dari zat, dari person masing-masingnya, bukan dari sifatnya, karena memang Allah bersama dengan mereka. Allah sebutkan sendiri. Kalau yang pertama tadi itu dari sisi sifat, tatkala seseorang memiliki sifat takwa, memiliki sifat al-ihsan, baik, selama dia memiliki sifat tersebut, senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya, membantunya, mengokohkannya dalam urusannya. Adapun yang kedua ini adalah dari sisi masing-masing person orangnya. Yakni memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri bahwasanya Allah bersama dengan mereka. Tayib. Ini pembagian dari ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, yang bermakna an-nasru wa ta'yid wa tasbit. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengokohan, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu dikarenakan sifat yang dimiliki oleh seseorang karena dia memiliki sifat takwa, na'am, dan juga al-ihsan, memiliki sifat kebaikan, dan terkadang itu Allah sebutkan karena memang Allah sebutkan Allah bersama dengan mereka. Taib. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa kama fi qawlihi subhanahu li Musa wa Harun, dan sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Nabi Musa dan juga Nabi Harun, lamma amara Allahu Musa wa arsalahu ila Fir'aun huwa wa Harun, yakni kisah berkaitan dengan Nabi Musa, yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita kebersamaan Allah, ma'iyatullah, yang sifatnya an-nasru, pertolongan, dan juga penguatan, pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala dari contoh person masing-masing orangnya, yakni Allah bersama dengan mereka, bukan dikarenakan sifat, tapi memang betul-betul Allah bersama dengan mereka. Naam. Ini sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Harun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan keduanya untuk mendatangi Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Thaha ayat yang ke-45 sampai 46. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Nabi Musa alaihissalam dan juga Harun, keduanya berkata, wahai Rabb kami, tatkala keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam dan juga Harun keduanya berkata, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir, kami takut jangan sampai kami disiksa oleh Fir'aun atau dia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap kami. Ini ucapan Nabi Musa alaihissalam dan juga Harun tatkala keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun. Keduanya merasa khawatir. Naam, khawatir akan disiksa oleh Fir'aun atau Fir'aun melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap keduanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa. Jangan kalian berdua khawatir. Jangan kalian berdua takut, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Asma'u wa ara, aku mendengarkan dan aku juga melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyertai Naam Nabi Musa dan juga Harun. Yani Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar apa yang terjadi pada keduanya. Maknanya ialah tidak mungkin keduanya akan ditimpa keburukan dari Fir'aun. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menolong keduanya, akan membantu keduanya, akan mengokohkan keduanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Yani Allah akan menolong mereka berdua. Tayyib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Allahu akbar. Innani ma'akum asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, idza kana Allahu ma'ahuma hal yumkin an yadurruhuma fir'aunu wa junuduhu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa dan juga Harun, sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua, aku melihat dan aku mendengar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dengan demikian bahwasanya Allah bersama dengan Nabi Musa dan juga Harun, apakah mungkin Fir'aun dan juga bala tentaranya akan memudaratkan, bisa menyakiti Nabi Musa alaihissalam dan juga Harun? Taib. La yumkin. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak akan mungkin. Kenapa? Fahadihi ma'iyatun khasatun muqayyadatun bil'ain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah itu bersama dengan keduanya, bersama dengan Nabi Musa dan Harun. Yang mana kebersamaan Allah ini merupakan kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya. Yang dikaitkan dengan bil'aini, yakni dengan person, yakni benar-benar Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keduanya. Bukan dikatakan dengan sifat keduanya, bukan, karena memang Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keduanya. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan membantu, menolong keduanya tatkala keduanya berdakwah mendawai Fir'aun dan juga bala tentaranya. Thayyib. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, al muhim annahu yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'al khalqi lakinnahu fawqa arshihi wa la yusamihi ahadun fi sifatihi wa la yudanihi ahadun fi sifatihi wa la yumkinu an turada ala dhihnika aw ala ghayraka kaifa yakunu Allahu ma'ana wa huwa fis sama'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, maka khulasahnya, penjelasannya, wajib bagi kita kaum muslimin wal muslimat untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Namun Allah itu berada di atas arsy-Nya. Ya. Allah bersama dengan makhluknya, namun bukan maknanya Allah itu berada di tempat di mana makhluk itu berada, tidak. Namun Allah itu meliputi makhluknya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah itu ada di atas arsy-Nya. Thayyib. Dan tidak ada satupun dari makhluk ini yang sifatnya mendekati sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang dia memiliki sifat-sifat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mengetahui yang demikian ini, tidak mungkin kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal kita. Taib. Naam. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana, kata beliau, kita mengkompromikan bahwasanya Allah itu bersama dengan kita, namun di satu sisi Allah itu berada di atas langit. Beliau katakan, Nakul, Allahu azza wa jalla la yuqasu bi khalqihi. Ini yang harus kita ketahui. Ya, harus kita yakini bahwasanya Allah itu tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun, ya, segala sesuatu pun, apapun itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafian dari Allah subhanahu wa ta'ala, penyerupaan dari makhluknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada dari makhluk ini yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang berikutnya mengatakan Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Di sini terdapat isyarat bahwasanya Allah itu memiliki sifat pendengaran, punya sifat penglihatan. Namun penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan sifat-sifat Allah yang lainnya itu berbeda dengan makhluk. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari makhluk, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang sifatnya itu mendekati sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka demikian pula kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ini tentunya sesuai dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu berada jauh di atas langit namun bersama dengan hamba-hambanya, makhluknya. Dan ini bisa dilakukan dengan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita mengkiaskan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dan tidak pula kita menolak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dirinya di dalam Al-Quran. Ataupun apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Beliau sebutkan, ya, bagaimana cara mengkompromikan antara ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita kiaskan dengan makhluknya. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari makhluk yang dia itu serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa kita kiaskan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya kita kiaskan Allah dengan makhluk. Ma'ana uluwa wal ma'iyata la munafata bainahuma. Ya, kata beliau, di mana sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sifat ma'iyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sifat, ya, yang tidak ada kontradiksi padanya. Jadi kedua-duanya bisa dikompromikan. Naam, Allah itu tinggi namun Allah itu bersama dengan makhluknya. Allah tinggi di atas arsy-Nya namun Allah itu bersama dengan makhluknya. Ini dua sifat yang bisa dikompromikan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Maka apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka itu adalah sesuatu yang bisa dikompromikan. Tidak mungkin Al-Qur'an satu dengan yang lainnya atau Al-Qur'an dengan hadis itu ada kontradiksi, tidak ada. Kalaupun kita menemukan demikian, itu dikarenakan dangkalnya akal kita, kurangnya ilmu kita dalam memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan bahasa yang dipahami, dengan hakikat bahasa tersebut. Naam. Dan itu adalah al-haq, tidak boleh kita tolak. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tidak ada sedikitpun kebatilan padanya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sifat ulu, tinggi, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas makhluk-Nya seluruhnya. Di satu sisi juga Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya Allah itu bersama dengan hamba-hambanya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kedua sifat ini adalah dua sifat yang bisa kita kompromikan. Taib. Hatta fil makhluk, bahkan dari sisi tinjauan makhluk. Ya, ini beliau ingin jelaskan kepada kita bahwasanya makhluk itu juga bisa ada sifat demikian ini. Yakni bisa dikatakan bahwasanya dia itu tinggi namun bersama dengan kita. Naam, ini beliau memberikan takribul faham, pendekatan pemahaman saja. Namun Allah itu tidak bisa kita kiaskan dengan makhluknya, karena tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau ingin menjelaskan kepada kita, ada dua perkara yang seakan-akan itu bertolak belakang namun bisa kita satukan. Beliau sebutkan antara kebersamaan dan ketinggian. Bersama itu menunjukkan tentang kedekatan. Naam, sedangkan ketinggian itu menjelaskan tentang kejauhan, jauh. Bagaimana kedua ini bisa dikompromikan? Beliau mengatakan tentu bisa, ya. Bahkan ini kita temukan dalam makhluk. Kata beliau, Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Falau sa'alna sa'ilun," kalau seandainya kita bertanya kepada orang yang bertanya, "Aina maudhi'ul qamar?" Di manakah tempatnya bulan? Di manakah bulan itu berada? "Fis-sama," maka dia akan menjawab, "Bulan itu di langit." Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian kita tanyakan lagi kepada dia, "Aina maudhi'un najm?" Di manakah bintang itu berada? Dia akan mengatakan yang namanya bintang itu ada di langit. Ya. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan, "Wal lughatul arabiyyah," sedangkan dalam bahasa Arab, ingat kita kembalikan ke bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Ya, Nabi Muhammad juga beliau diutus dari bangsa Arab. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan agama kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Naam, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana keduanya itu menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh kita kembalikan ke bahasa kita masing-masing. Ini agama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukannya, Allah yang mengatur, bukan kita. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dalam bahasa Arab mereka mengatakan bahwasanya mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Senantiasa kita berjalan dalam keadaan bulan itu bersama dengan kita. Wa mazilna nasiru wan najmu ma'ana. Demikian pula senantiasa kita berjalan di malam hari dalam keadaan bintang-bintang itu bersama dengan kita. Dalam keadaan annal qamara fis sama, dalam keadaan yang namanya bulan, bintang itu ada di langit. Namun keduanya bersama dengan kita. Kenapa? Li'annahu ma ghaba anna. Dikarenakan yang namanya bintang, bulan itu tidak luput dari kita, tidak sesuatu yang bisa kita saksikan, bukan sesuatu yang tidak nampak. Kita berada di Ambon, kita lihat di langit ada bulan malam hari. Kita sampai di Jawa, bulan itu pula yang kita lihat. Ya, padahal bulan itu dia berada tinggi di atas langit 6, dan kita berada di tempat yang berbeda-beda, dan kita masih bisa melihat bulan seakan-akan dia itu dekat bersama dengan kita. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seandainya dari makhluk saja ini ada yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mampu dari yang demikian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala itu Rabb yang berada tinggi di atas makhluknya seluruhnya. Di lain sisi Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hamba-hambanya atau dekat dengan makhluknya. Baik. Maka sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tinggi dari sisi ilmu dan juga tinggi dari sisi zat. Yani Allah itu benar-benar ada di atas langit. Naam, dan Allah itu adalah maha dekat dengan hamba-hambanya. Bagaimana demikian? Tentu ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akal kita ini dibatasi. Naam, dan seorang mukmin yang wajib bagi dia adalah mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga apa-apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Baik akal kita ini sanggup dan mampu mencernanya ataupun tidak. Karena mereka kaum mukminin, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka itu adalah orang-orang yang mengimani perkara-perkara yang gaib. Ini keistimewaan yang ada pada mereka kaum mukminin. Ya, mereka mengimani perkara yang gaib. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berada di atas ars, tinggi di atas makhluknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, "Fallahu ta'ala wa huwa 'ala 'arsyhi subhanahu fawqa jami'il khalqi." Dan Allah itu adalah Rabb yang jauh tinggi di atas arsy-Nya, ya, jauh tinggi di atas arsy-Nya dan di atas semua makhluk-Nya. Naam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang harus kita imani dalam permasalahan al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bagi seorang muslim dia menta'wil, memalingkan makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Karena menta'wil nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tindakan al-juhud, tindakan melampaui batas terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Maka yang dipahami oleh mereka as-salafus salih, bahwasanya yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, ya, tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Yakni Allah itu secara zat dan ilmunya benar-benar tinggi di atas makhluk-Nya. Naam. Dan lain sisi, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang senantiasa menyertai hamba-hambanya. Namun kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya Allah itu ada pada tempat yang makhluk berada padanya. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan yang mana tersebar banyak di masyarakat, keyakinan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, ini merupakan keyakinan akidah yang menyimpang. I'tiqad, keyakinan yang batil. Kenapa? Karena keyakinan Allah ada di mana-mana ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang berada di atas arsy, yang tinggi jauh di atas arsy-Nya. Thayyib. Maka ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah adalah pemahaman, ya, yang diyakini oleh mereka para salafus salih, bahwasanya Allah itu berada di atas arsy-Nya, zat-Nya. Naam. Adapun kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya, ini telah kita sebutkan tadi. Terkadang itu kebersamaan bersifat al-ihathah, Allah Subhanahu wa taala meliputi hamba-hambanya, dan terkadang kebersamaan itu dimaknai dengan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yakni Allah memberikan peringatan, ancaman bagi mereka orang-orang yang menyembunyikan dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kebersamaan itu ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk-Nya, dimaknakan ialah an-nasr wa ta'yid wa tasbit, pertolongan dan bantuan, pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang harus kita pahami. Maka apa yang kita bacakan tadi dari kalam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di sini akan menjadikan kita, ya, untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasanya Allah itu bersama dengan kita. Dan dengan demikian, tatkala kita menyadari bahwasanya Allah itu senantiasa meliputi kita, na'am, maka ini akan menjadikan kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun atau satu pun makhluk yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita seluruhnya, baik dalam keadaan kita itu terang-terangan, sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik dan semisalnya, menyembunyikan diri kita dari makhluk, keadaan kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Lau kunta fi baitin muzlimin laisa fihi aw muzlamin laisa fihi ahadun wala haulaka ahadun fa inna Allah taala ma'ak." Kalau seandainya dirimu itu berada di suatu rumah yang gelap, yang mana pada rumah tersebut tidak ada seorang pun dan juga tidak ada seorang pun di sekitarmu, maka kata beliau, fa inna Allah taala ma'ak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama denganmu. Yakni maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, mengetahui keadaan kita. Ya. Lakin laisa fi nafsil makan, namun bukan berarti Allah itu berada di tempat yang kita berada padanya, tidak. Kenapa? Jangankan Allah, arsy-nya Allah itu sangat besar. Kursinya Allah itu sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah sesuatu yang besar itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan melainkan menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu itu lebih besar daripada itu semuanya. Maka tidak mungkin Allah itu bersama dengan makhluknya di tempat yang makhluk itu berada padanya. Tayyib. Maka kata beliau, kalau seandainya engkau berada di suatu rumah yang gelap gulita, di mana dalam rumah tersebut tidak ada seorang pun dan juga tidak ada seorang pun di sekitarmu, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu tatkala itu. Yakni kita tidak pernah luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yakni kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kalau demikian keadaannya, faturaqibullah. Dengan demikian menjadikan kita itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seorang hamba dia itu mengimani, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dirinya, yakni dia tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaannya. Maka ini akan menjadikan dirinya merasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan melahirkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan dia untuk berhati-hati jangan sampai dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang harus kita ketahui. Tatkala seorang hamba dia itu mengetahui bahwasanya aktivitasnya, perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala menguasai dirinya. Ya, mampu untuk melakukan segala sesuatu terhadap dirinya. Maka dengan demikian ini akan menjadikan seorang hamba itu menyadari tentang keadaan dirinya, menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dia itu terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya akan menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya amalan ibadah yang dia kerjakan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tatkala dia beribadah. Dan demikian pula dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan dirinya, menyaksikan dirinya atas apa yang akan dia perbuat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seorang hamba dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia memahaminya dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para salafus saleh, maka ini akan melahirkan keimanan, menambahkan keimanan, menambahkan rasa khasyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Dan masih ada lagi penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan as-sabat wal istiqamah was sabr di atas memegang manhaj atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.